والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السنة اللازمة. Halaman 28. Qala al-musannif rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa hukima lahu fa 'alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiqul masduq. Termasuk sunnah lazimah, sunnah yang wajib untuk diimani, yang dimana barang siapa yang meninggalkan salah satu sunnah ini, lam yakbalha, maka dia tidak bisa diterima sebagai ahlu sunnah. Wa yu'min biha, dan siapa yang tidak mengimaninya. Di situ atofnya adalah atof lin nafyi. Wa la yu'min biha, maksudnya wa la yu'min biha, dan dia tidak mengimani sunnah tersebut. Lam yakun min ahliha, maka dia tidak bisa disebut sebagai ahli sunnah. Adalah sunnah ajaran Nabi SAW berupa iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, membenarkan hadis-hadis tentang takdir dan mengimaninya, tidak memberikan komentar mengapa atau bagaimana, yang ada hanyalah tasdik, membenarkan dan mengimaninya. Dan siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis dan akalnya tidak mampu menjangkau memahami hadis, faqad kufiya dzalika, maka itu cukup baginya, sunnah itu cukup baginya. Wa uhkima lahu, dan dia dipaksa untuk mengikutinya. Fa 'alaihil iman, karena itu wajib baginya untuk mengimaninya dan pasrah terhadapnya. Seperti hadis as-sadiqul masduq, hadis dari Ibnu Mas'ud tentang proses penciptaan manusia, as-sadiqul masduq, di mana Nabi SAW disebut oleh Ibnu Mas'ud as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan yang dibenarkan. Yaqulul mu'allif rahimahullah dalam syarah dinyatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha, sampai akhir matan, maksudnya adalah di antara sunnah yang wajib untuk diimani oleh seseorang, wa yakunu min ahliha, dan menyebabkan orang itu termasuk ahlu sunnah. Dan apabila ada orang yang meninggalkan salah satu sunnah ini, lam yakbalha, tidak bisa diterima, dalam arti lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk ahlu sunnah, adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi, mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Ini dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam bagian pertama di usul sunnah. Dan iman terhadap takdir, kalau di urutan hadis Jibril, itu masuk pada iman yang keenam, yang terakhir. Namun ini ditekankan oleh Imam Ahmad dan beliau nyatakan di awal-awal usul sunnah, karena bagian ini mengalami banyak pelanggaran. Dan usul iman, wa maknahu, dan maknanya adalah bahasanya iman terhadap takdir termasuk bagian dari prinsip iman yang enam, di mana siapa yang tidak mengimaninya atau menolak salah satunya, maka dia telah keluar dari dairatul iman, telah keluar dari lingkaran iman, wa yakunu minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Dan usul sunnah itu ada enam, atau rukun iman. Usul iman sama dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, tidak hanya Al-Quran tapi seluruh kitab. Kemudian iman kepada Rasul, para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah al-usulus sittah, 6 rukun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh kaum muslimin. Yang ini berbeda dengan Syiah. Kalau rukun imannya Syiah ada 6 tapi beda poinnya. Yang salah satunya di situ ada al-walayah. Kemudian beda juga dengan rukunnya Qadariyah yang membuang 1, yaitu yang 5, karena bagian ini yang mereka ingkari. Wa amana biha jami'ul anbiya'i wa jami'ul mursalin, yang diimani oleh seluruh para nabi dan para rasul. Dan walam yajhad syai'an minha illa man kharaja an ta'iratil Islam wa sara minal kafirin, dan tidak ada yang mengingkari salah satunya kecuali dia telah keluar dari lingkaran Islam dan menjadi orang kafir. Rukun ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ar-rasul yaitu Rasul Muhammad SAW. Alif lam di sini al-ahdiyah lidzihni namanya ya. Alif lam yang menunjukkan person tertentu, sang rasul mengimani. Maksudnya sang rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bima unzila ilaihi min rabbihi, terhadap sesuatu yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, semuanya mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Dalam arti tidak membeda-bedakannya adalah tidak membanding-bandingkan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Meskipun kita meyakini antara satu rasul dengan rasul yang lain memiliki derajat yang berbeda. Rasul ulul azmi jelas derajatnya lebih tinggi dibandingkan rasul yang lain. Tapi di saat bersamaan kita tidak boleh membanding-bandingkan antara satu rasul dengan rasul yang lain, karena ini bisa menyebabkan orang itu merendahkan rasul yang derajatnya lebih bawah. Sebagaimana Nabi SAW pernah melarang sahabat membandingkan beliau dengan Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin. Yang disebut dengan kebajikan sejatinya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Ini 5 rukun yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Sementara iman terhadap takdir disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan. Kemudian Allah juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia yang menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takarannya, menetapkan takdirnya. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Tidak hanya manusia dan jin saja yang ditakdirkan, namun semua makhluk yang hidup maupun yang mati, yang berakal maupun yang tidak berakal, semuanya telah ditakdirkan. Allah juga berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya dia telah keluar dari Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekufuran, yaitu kufur terhadap rukun iman ini, fatalla ala annal iman, ini menunjukkan bahasanya iman yang dimaksud dalam ayat di atas adalah al-iman bihadil usul, iman dengan rukun iman yang 6. Kemudian dalil dari sunnah tentang rukun iman ini adalah hadis Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dan yang meriwayatkan hadis ini tidak hanya Umar bin Khattab, tapi juga sahabat yang lain. Berbeda dengan hadis innamal a'malu binniyat, kalau hadis innamal a'malu binniyat hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Kalau hadis Jibril, ada banyak sahabat yang turut meriwayatkan di samping Umar. Hanya saja yang terkenal Umar, karena ini yang disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin, dalam bentuk manusia, syatitu bayadhi thiyab, yang pakaiannya sangat putih, syatitu sawati sya'ri, sementara rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak ada tanda-tanda orang baru dalam perjalanan karena sangat rapi. Anehnya tidak ada satupun yang kenal. Ini datang dari mana? Kalau dia datang dalam kondisi acak-acakan, orang enggak kenal, wajar. Berarti ini musafir. Ini tidak ada tanda safar, tapi tidak ada satupun yang kenal. Ini yang membuat mereka keheranan. Dan Jibril datang ini dilihat oleh para sahabat dalam bentuk manusia. Maka ini dalil bahasanya orang yang bertemu malaikat belum tentu nabi, karena para sahabat juga bertemu malaikat. Sehingga tentang perselisihan apakah Maryam itu nabi ataukah tidak, kemudian Dzulqarnain nabi ataukah tidak, ada sebagian yang beralasan mereka nabi karena bertemu malaikat atau berbicara langsung dengan malaikat, maka alasan ini adalah alasan yang tidak kuat, karena para sahabat tentu saja bukan nabi dan mereka ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, Jibril mendekatkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Pahanya siapa? Yang benar pahanya Jibril. Sebagai bentuk sopan santun mengajarkan adab dalam belajar. Kemudian beliau bertanya tentang Islam, lalu bertanya tentang iman, dan bertanya tentang ihsan. Kemudian bertanya tentang hari kiamat. Kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Setelah Jibril pergi, Nabi SAW bertanya, atadruna manisa'il, tahukah kamu siapa tadi orang yang bertanya? Qalu, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, beliau mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum, ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maka pelajaran rukun Islam, iman dan ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat yang layak diketahui oleh manusia, karena ada tanda yang tidak diketahui, ada tanda yang diketahui, ini bagian dari agama, pelajaran agama Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru membocorkan siapakah yang datang ini 3 hari setelah Jibril pergi. Jadi tidak langsung dibocorkan ketika itu, tapi dibocorkan di hari yang lain. Maka dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama ada 3 tingkatan: Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah pertanyaan Jibril ketika bertanya tentang iman. Nabi SAW menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dengan demikian, iman terhadap takdir termasuk salah satu rukun iman. Maka siapa yang tidak beriman terhadap takdir, dia bukan termasuk orang yang beriman. Kemudian iman terhadap takdir mencakup iman terhadap 4 tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala. 4 tingkatan itu adalah ilmu, dalam arti Allah mengetahui apa yang telah terjadi sejak zaman dulu dan apa yang akan terjadi tanpa batas waktu. Wal kitabah, Allah telah mencatat seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wal masyiah, dan Allah menghendaki semua yang terjadi di alam ini. baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang keenam, wal masyia wal irada, Allah menghendaki. Yang keenam, yang keempat adalah al khalq wal ijad, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Empat hal ini wajib diyakini jika kita ingin dikatakan iman terhadap takdir. Kalau ada salah satu saja yang diingkari, berarti belum dikatakan iman terhadap takdir. Ada orang meyakini, saya meyakini Allah mengetahui segala yang ada di alam ini, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi tanpa batas waktu. Yakin dia. Tapi ketika dibenturkan, apakah Allah itu yang menciptakan terjadinya perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, ada sebagian orang yang menolaknya. Oh, gak bisa, karena ini bertentangan dengan keadilan Allah menurut dia, menurut logika dia. Manusia ketika berbuat maksiat itu murni perbuatan pribadinya, dan Allah sama sekali tidak menciptakannya. Berarti dia gagal di keyakinan al-khalqu wal-ijad. Atau ada yang lebih parah lagi, Allah tidak menghendakinya, itu terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Maka dia lebih parah lagi, menolak iman terhadap al-iradah wal-masyiah. Kemudian ada yang lebih parah lagi, dia tidak meyakini Allah telah mencatatnya. Gak ada catatan perbuatan maksiat dalam takdir lauhul mahfuz, gak ada. Dia telah menolak al-kitab. Dan ada yang paling parah adalah menolak al-ilmu. Allah itu gak tahu besok akan terjadi apa. Dan ini keyakinan gulatul qadariyah, qadariyah yang paling ekstrim di masa silam. Demikian pula keyakinan Syiah dan Yahudi, namanya akidah al-bada. Allah baru tahu setelah terjadi. Inilah empat tingkatan takdir yang siapa tidak mengimani salah satunya, lam yu'min bil qadar, dia tidak disebut beriman terhadap takdir. Ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah wal-irada, al-khalq wal-ijad. Empat tingkatan. Orang yang beriman terhadap tingkatan yang pertama yaitu ilmu, maka imannya mencakup ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali al-madi, ilmu Allah tentang masa silam. Alladzi laisa lahu bidayah, yang tidak ada awalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwalu alladzi la bidayah li uluwiyatihi atau li auliyatihi. Allah yang pertama dan tidak ada permulaannya. Sebagaimana Allah adalah al-akhir alladzi la nihayata li akhiratiyat li akhirat li akhiratiyatihi, tidak ada ujungnya. Maka beriman terhadap ilmu Allah yang azali maknanya adalah kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu fil azal, di masa silam. Demikian pula Allah mengetahui segala sesuatu al-hadirah, yang sedang terjadi, wal mustaqbalah, dan yang akan terjadi. Maka Allah mengetahui segala sesuatu sejak masa silam sebelum sesuatu itu ada. Wa ya'lamu ma lam yakun, dan Allah mengetahui apa sesuatu yang belum ada. Laukana kaifa yakun, andaikan sesuatu ini ada, bagaimana proses adanya Allah tahu. Besok akan ada bayi yang namanya Ahmad bin siapa, Allah tahu bagaimana proses Ahmad ini terjadi. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, ketika orang kafir ini sa'alu raj'ah, ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki dirinya. Walau ruddu la'atu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Andai orang kafir itu dikembalikan ke dunia, la'atu limanuhu anhu, mereka akan kembali melanggar apa yang dilarang. Wa innahum lakadzibun, dan mereka adalah pendusta. Orang-orang kafir yang disiksa di neraka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki dirinya. Allah nyatakan kalau mereka andaikan dibebaskan dari neraka, ditaruh dunia, nanti jadi kafir lagi. Dan karena itulah hukuman Allah kekal bagi orang kafir itu hukuman yang adil, bukan dolim. Orang kafir melakukan kekafiran berapa tahun? Sepanjang dari balig sampai dia mati, kan begitu ya. Bisa jadi hanya 10 tahun, 5 tahun, sesuai dengan usianya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia melakukan kemaksiatan selama 5 tahun, 10 tahun, sekian tahun, ya mentok-mentoknya 20 tahun, 70 tahun, kalau usia dia dipotong 15, usia 85 mati misalnya. Tapi kenapa kok hukumannya kekal? Sementara maksiatnya hanya sekian tahun. Maka jawabannya ayat ini. Orang kafir yang dihukum kekal itu, andaikan Allah selamatkan dari neraka, ditaruh di dunia, nanti akan balik kafir lagi. Terus mau dikasih usia berapa sehingga orang kafir ini jadi mukmin? Andai dia tidak dibatasi usia 85, anggap usia orang kafir ini sepanjang-panjangnya sesuai yang dia inginkan, kira-kira mau usia sepanjang berapa dia akan jadi mukmin? Tidak ada batas. Karena itulah hukuman orang kafir juga kekal. Maka kekalnya orang kafir di neraka bukan kedzaliman, bukan hukuman kedzaliman, tapi bagian dari keadilan. Salah satu di antara dalilnya ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka kalau dikembalikan ke dunia, la'antu limanhu anhu, mereka akan kembali melakukan kekufuran. Ini menunjukkan dalil Allah mengetahui bima lam yakun, sesuatu yang belum terjadi. Laukana kaifa yakun, dan andaikan itu terjadi, bagaimana yang akan terjadi selanjutnya? Karena ini ayat pengandaian. Walau ruddu la'atu limanhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan, padahal itu tidak mungkin. Orang yang sudah mati enggak mungkin kembali. Tapi andaikan itu terjadi, pasti mereka akan berbuat, kembali berbuat kekafiran. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Andai Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, orang-orang kafir itu, la asma'ahum, tentu Allah akan membuat mereka jadi mendengar. Mendengar dalam arti adalah memahami hidayah. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun, dan andaikan Allah membuat mereka jadi mendengar, mereka akan berpaling. La tawallaw, mereka akan pergi. Wa hum mu'ridun, berpaling meninggalkan kebenaran. Salah satu di antara makna firman Allah, wa innaka, gimana itu? Bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang ada di kuburan jadi mendengar. Salah satu di antara makna ayat ini adalah yang dimaksud man fil kubur, orang mati dalam kuburan, maknanya adalah orang kafir. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak akan bisa membuat mendengar orang yang ada di kuburan, salah satu maknanya adalah engkau tidak akan bisa membuat orang kafir mendengarkan hidayah. Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang sesat jadi mendapatkan hidayah, karena beliau bukan pemberi hidayah taufik. Pemberi hidayah taufik hanya Allah. Sehingga ketika ada orang kafir yang hatinya mati, kemudian mereka tidak bisa mendengarkan petunjuk hidayah yang beliau sampaikan, Nabi SAW tidak bisa membuat mereka jadi mendengarkan hidayah. Wa ma kunta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa untuk membuat orang yang ada di kuburan, orang yang mati, mendengarkan hidayah. Nah, salah satu di antara alasannya mengapa mereka itu sampai mati kok tidak bisa mendapatkan hidayah Islam, padahal mereka dekat dengan Nabi SAW. Allah jelaskan di ayat ini, walau alimallahu fihim khairal asma'ahum, andaikan Allah mengetahui ada setitik kebaikan dalam diri mereka, la asma'ahum, Allah akan buat mereka jadi mendengar hidayah. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun, dan andaikan Allah membuat mereka jadi mendengar, mereka akan berpaling. Jadi percuma saja mereka dikasih hidayah dan tidak dikasih hidayah, mereka akan menolaknya. Begitu. Ini pengandaian yang tidak terjadi. Hanya saja ini dalil bahwasanya andai kan ada sesuatu di alam ini yang belum terjadi dan nanti akan terjadi, Allah tahu bagaimana itu akan terjadi. Allah menyampaikan bima lam yakun lau kana kaifa yakun. Demikian pula keterangan pernyataan orang munafik yang mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Takhallafa itu tidak ikut ya. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'attu lahu mubtadan. Kalau memang jujur mereka mau turut keluar ke perang Tabuk, la'attu lahu mubtadan, tentu mereka akan menyiapkan perbekalannya. Karena orang kafir itu pada izin kepada orang-orang munafik, izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang Tabuk. Dengan alasan sebenarnya saya ingin ikut, tapi kok saya punya acara. Saya ingin ikut tapi di rumah enggak ada yang jaga anak istri. Saya ingin ikut tapi banyak alasan. Dan semuanya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu munafik dan tidak munafik. Semua alasan mereka diterima. Ya, silakan. Kalau jujur mereka mau keluar, la'attu lahu muddatan. Tentu mereka akan menyiapkan perbekalan. Walakin karihallahum bi'asahum, namun Allah tidak menyukai mereka turut berangkat berperang. Fatabbatahum, sehingga membuat mereka orang-orang munafik ini sabbatahum, membuat malas para sahabat. Gara-gara keberadaan orang munafik, nanti di sana malah gembosi. Malah manas-manasi sahabat untuk pulang. Waqilak utu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka duduk saja bersama orang-orang yang enggak bisa perang. Al-Qa'idin adalah orang-orang yang cacat, wanita-wanita, anak-anak, yang mereka orang-orang lemah. Dan ini sejatinya celaan. Ya sudah, nanti bareng sama ibu-ibu itu aja. Lau kharaju fikum ma zatu illa khabala. Kalau keberadaan orang munafik itu ikut turut bersama kalian, hanya akan menambah khabala, kekalahan. Walau audahu khilalakum, dan akan melemahkan celah-celah kalian. Ya bukunakumul fitnah, mereka berusaha mencari fitnah di tengah kalian. Wa fikum sama'una lahum, sementara di tengah kalian ada orang-orang yang mendengarkan mereka. Huwa min hadzal bab, ayat ini termasuk bagian dari penjelasan tadi. Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Andaikan orang munafik itu turut, nanti kejadiannya kayak gini. Dan kenyataan orang munafik banyak yang tidak ikut. Maka mafsadah yang ditimbulkan orang-orang munafik yang ikut berperang, meskipun ini tidak terjadi, Allah telah mengetahui. Fakana min hikmatihi, maka bagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah halangi mereka untuk turut keluar. Wasabbatahum, dan Allah buat mereka menjadi malas. Li'alla tahsul hadhil mafasid, sehingga tidak terjadi mafsadah seperti yang disebutkan dalam ayat. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kitabah. Artinya kita mengimani pencatatan takdir. Allah mencatat segala sesuatu di lauhul mahfud. Al-Dawat, Was-Sifat, Wal-Af'al, Wal-Harokat, Was-Sakanat, Wal-Arzak, dan seterusnya. Baik yang berupa benda, zat, sifat, perbuatan, gerakan, yang diam maupun yang gerak, gitu ya. Rezeki, amal, akhlak, kebahagiaan, kesengsaraan, fakir, ghina, fakir, kemudian kekayaan, i'zaz, dia terhormat, idlal, dia direndahkan, hidup, mati, hatal ajza wal kaisa, sampai malas dan rajin, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya pencatatan takdir adalah firman Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah telah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu ada dalam kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah lauhul mahfuz. Kemudian Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitab. Segala bentuk musibah yang ada di muka bumi ini, demikian pula yang menimpa kalian, semuanya telah ada dalam catatan takdir, yaitu lauhul mahfuz. Kemudian Allah juga berfirman, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihin. Kami telah mencatat dalam Az-Zabur, dalam kitab Zabur. Di sini ada yang menafsirkan Zabur, ada yang menafsirkan Al-Lauhul Mahfuz, kitab catatan takdir, mimpat di zikri, setelah adanya peringatan bahasanya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambanya, hamba-hambaku yang soleh. Maka yang dimaksud dengan al-zikr dalam ayat ini adalah Lauhul Mahfuz, dalam catatan mimpat di zikri setelah Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kataba fi dzikri kulla syai. Allah mencatat dalam adzikr, yaitu Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Kemudian di surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah aku catat fi imamin mubin, dalam buku catatan yang jelas. Imam di sini adalah buku catatan, bukan imam dalam arti pemimpin seperti keyakinan LDI. Karena imam dalam bahasa Al-Quran maknanya adalah Alkitab. Yang dimaksud dengan al-imamul mubin adalah Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, kataballahu maqadir al-khalqi qabla ayyakhluqas samawati wal ardh. Allah telah mencatat takdir para makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina al-fasanah, 50.000 tahun. Wa qala wa arsyu 'alal ma. Dan arsy Allah berada di atas air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, inna awwalama khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, catatan takdir. Faqala lahu, lalu Allah perintahkan kepada al-qalam, uktub, tulis. Qala rabbi wa ma aktub. Qalam kemudian bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqatira kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai datang kiamat. Dalam lafaz yang lain, fajara fi tilkas sa'ati ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka terjadilah fi tilkas sa'ati, sejak saat itu, ma huwa ka'inun, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini dua tingkatan takdir, siapa yang tidak mengimaninya belum dianggap mengimani takdir. Dan dua tingkatan ini diingkari oleh Ta'ifatul Qadariyatil Ula, kelompok Qadariyah yang pertama, yang muncul di zaman para sahabat. Dan mereka telah dikafirkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan yang lainnya, karena mereka telah mengatakan bahasanya Allah itu memiliki sifat al-jahlu, tidak tahu. Mereka mengingkari al-ilmu tadi ya, dan kita. Lakinna ha'ula'i inqaradu wa antahu. Namun mereka telah habis. Mereka telah sirna wa antahu, dan habis. Tidak ada penerusnya. Dan mereka inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lainnya, nadirul qadariyata bil ilmi. Ajak debat qadariyah dengan ilmu. Tanya kepada mereka, Allah tahu masa depan? Fa in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka mengakui Allah tahu masa depan, khusimu, berarti mereka kalah. Karena prinsip qadariyah, Allah menyatakan, mereka menyatakan Allah tidak tahu. Wa in ankaruhu kafaru. Tapi kalau mereka menolak, enggak, Allah enggak tahu apa yang terjadi di masa depan, kafaru, berarti mereka kafir. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-iradah wal-masyi'ah, kehendak Dan iradah wal masyiah itu ada dua, ada diniyah dan ada kauniyah. Yang dimaksud dengan iradah kauniyah adalah sinonim dengan masyiah. Wa yataqtadil imanu bi annallaha arada wa syaa'a kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujud. Dan iman terhadap iradah dan masyiah menuntut kita untuk beriman bahasanya Allah menghendaki segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini. Maka kita mengimani bahasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini faqad sabaqat, telah didahului oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk, farran au fujuran, makhluk yang baik maupun yang buruk, ketaatan maupun maksiat, atau mungkin ini yang bagus birran ya. Birran au fujuran, amal baik maupun amal buruk, ketaatan maupun maksiat, iman maupun kekufuran, segala sesuatu yang ada di alam ini faqad waqa'a bi masyiatillahi wa qudratihi, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin terjadi di dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan. Wa ma waqa'a minhu, dan apa saja yang terjadi semuanya dibangun di atas hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Allah tidak memerintahkan kecuali karena hikmah. Allah juga tidak melarang kecuali karena hikmah. Demikian pula Allah tidak mentakdirkan kecuali karena hikmah. Allah berfirman, inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oleh karena itu ketika orang-orang Qadariyah mengingkari terjadinya maksiat dengan kehendak Allah, mereka tidak mau mengakui maksiat di alam ini di luar kehendak Allah. Mereka mengatakan al-abdu yakhluqu fi'la nafsihi, hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Maka al-sunnah membantah mereka dan mengatakan wasaftumullaha bil-ajzi, kalian telah mengatakan Allah itu lemah. Kalian menyebut Allah itu lemah karena kalian telah mengatakan terjadi di dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan. Dan ini konsekuensinya bahasanya Allah itu lemah untuk menolak terjadinya sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan ini adalah abtalul batil, kebatilan yang sangat parah. Ketika orang berkeyakinan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia di luar kehendak Allah, berarti ada kejadian di alam ini yang terjadi di luar kehendak Allah. Padahal alam ini adalah kerajaan Allah. Sekarang pertanyaannya, Allah mencintai maksiat ini tidak? Jelas tidak. Berarti Allah tidak mampu menghalangi terjadinya maksiat ini. Kalau betul Allah maha kuasa, kan harusnya ini tidak terjadi. Ini hambanya mau maksiat, kenapa enggak dicegah sehingga ditakdirkan untuk melakukan kebaikan. Maka maksudnya di sini bahasanya apa yang terjadi di kerajaan Allah, yang baik maupun yang buruk, kebaikan maksiat, kekufuran, semuanya terjadi dengan kehendak Allah kauniyah. Kehendak Allah dalam arti masyiah. La li dzatiha, bukan karena Allah mencintai zatnya. Bal muradatun lima yatarattabu 'alaiha minal hikami wal masalih. Namun yang diinginkan adalah konsekuensi dari hal itu, yaitu adanya hikmah dan masalih, kemaslahatan yang timbul. Karena itu Allah menghendaki terjadinya kekufuran dan maksiat dengan takdirnya. Namun Allah tidaklah menghendakinya untuk dijadikan sebagai aturan agama dan syariat. Allah hanya menghendaki untuk ditakdirkan, karena di sana ada hikmah. Di antaranya adalah zuhuru qudratillahi ala ijadi almutaqabilat, menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak untuk bisa mewujudkan dua hal yang bertentangan. Kufur kebalikan dari iman, maksiat kebalikan dari taat, malam kebalikan dari siang, panas kebalikan dari dingin, manis kebalikan dari al-mur wal hamid, pahit dan pahit, sepet al hamid itu sepet. Kemudian hikmah yang lain adalah terjadinya ubudiyah, terjadinya penghambaan yang beraneka ragam. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kekufuran, maksiat, lama ujidat ubudiyah mutanawiyah, tentu tidak akan terwujud penghambaan yang beraneka ragam. Andaikan seluruh manusia itu beriman, maka di manakah adanya jihad fisabilillah? Mana ada ibadah wala wal bara? Di mana ada ibadah dalam bentuk dakwah mengajak orang kepada Allah? Di mana ada ibadah amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana ada ibadah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada para hamba adanya kekufuran, maksiat dan yang lainnya. Ini muradatun la lidatiha bal li syai'in akhar. Bal li syai'in akhar. Terjadi bukan karena zatnya, atau Allah inginkan bukan karena zatnya, namun karena sebab yang lain, yaitu hikmah yang ditimbulkan karenanya. Wa ma annahu ta'ala aradaha kaunan wa qadaran, lakinnahu lam yuridha dinan wa syar'an. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan takdirnya, Allah mentakdirkannya, namun Allah tidak menghendakinya untuk dijadikan sebagai aturan dan agama, karena Allah membenci kekafiran dan kemaksiatan. Kemudian beliau kasih permisalan di sini. Ada orang yang sakit, kemudian dokternya memberikan obat yang sangat pahit, alkoman, dan sangat pahit, pahit jerit. Dokter menyarankan kepada orang ini, minum obat tadi, insya Allah kamu akan mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dengan izin Allah. Maka orang ini minum obat tersebut ta'i'an mukhtaron, karena kesadaran diri, ta'i'an dan tidak dipaksa. Ta'i itu tidak dipaksa, mukhtar dengan sadar. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang ini minum obat tersebut karena suka dengan obat ini, dia bisa menikmatinya, ataukah karena sebab yang lain? Jawabannya, dia minum obat tersebut, dia menelannya, wala yakatu yusibuhu, dan hampir saja dia tidak bisa menikmatinya. Lima yatarattabu alaihi minasyifa, karena di situ ada unsur obat. Muradun la lidatihi, maksud tujuannya bukan obatnya, bukan pahitnya obat ini, namun maksud tujuannya adalah yang lain, yaitu dia ingin mendapatkan kesembuhan. Karena itu demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekufuran, maksiat, bukan karena Allah mencintai kekufuran dan maksiat, namun kekufuran dan maksiat itu dibenci oleh Allah ta'inan wa syar'an, dari sisi aturan agama maupun aturan syariat. Hanya saja Allah wujudkan kekufuran dan maksiat lima yang tarattabu alaihima minal hikam wal asrar, karena adanya hikmah dan rahasia di balik itu yang akan muncul jika maksiat dan kekufuran itu ada di alam ini. Wa bisababil jahli fi hadzal tafsir dhallal qadariyah, dan disebabkan karena tidak tahu rincian semacam ini, qadariyah sesat dalam masalah ini. Atau ada satu pendekatan yang bagus ketika kita berbicara masalah takdir yang membingungkan. Kenapa kok Allah mengendaki A jadi sesat, B jadi melarat, C jadi kafir dan seterusnya, padahal semuanya tidak Allah cintai. Kenapa tidak Allah jadikan ini orang-orang baik semua, kan itu bagian dari keadilan. Maka jawabannya, sesuatu yang tidak kita ketahui sebabnya, sikap yang tepat itu bantah ataukah pasrah? Jawabannya pasrah. Ketika ada seorang pasien divonis oleh dokter, bapak harus amputasi, amputasi kupingnya, hidungnya, tangannya dan semuanya, amputasi pak, nanti tinggal dadanya saja. Kemudian pasiennya protes, loh kok bisa? Alasannya apa? Dokter menjelaskan begini begini, pusing dok, gak dok. Kira-kira pasien, kalau gitu saya bantah saja, gak mau dokter. atau dia pasrah? Maka sikap yang tepat pasrah. Enggak dong, jangan melawan. Enggak dong, pasrah. Allah tetapkan takdir A, B, C, D dan seterusnya, kita enggak tahu. Hikmah apa di balik itu? Apa sebabnya Allah mentakdirkan demikian? Maka sikap yang boleh kita kedepankan adalah at-taslim, pasrah. Karena enggak dong, bukan bantah. Enggak tahu kok bantah, membuktikan kalau dia semakin tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.